Mitra Bisnis, pemerintah menilai saat ini banyak investor asing yang ingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Salah satunya Samsung, yang beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Meski demikian, Samsung belum menjelaskan secara rinci terkait rencana investasinya tersebut. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Bapak menilai banyaknya investor asing yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia? Indonesia ini sekarang dididik oleh banyak investor, tidak hanya Samsung. Apple juga berencana untuk menanamkan modal di Indonesia. Puluhan miliar US dollar juga, setahun kira-kira 1 miliar US dollar. China bahkan. Ya, jadi sekarang di China itu upah buruh sudah naik. Di kita kalau 2 juta ya, 2 juta itu kan kira-kira 200 dolar ya. 200 dolar, di China itu sudah 400 dolar. Jadi sudah relatif mahal. Kemudian juga energi juga makin lama makin mahal. Karena China mengurangi penggunaan energi batu bara untuk pembangkit listriknya. Karena batu bara kan menciptakan efek lingkungan yang lebih parah daripada energi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, China sudah mengambil ancang-ancang, bahkan sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, sudah ada yang mulai direalisasikan untuk investasi di Indonesia, dan nanti produk-produknya dijual ke China. Itu jadi sudah berubah nih China ini, karena rakyatnya makin sejahtera. Ada Samsung, oleh karena itu ada Apple, ada industri dari China, ada dari Jepang juga ingin menambah investasinya di Indonesia karena peningkatan permintaan di Indonesia gila-gilaan. Sampai bulan Oktober saja penjualan mobil sudah 900 ribu lebih, sehingga tahun ini nembus 1 jutaan. Oh, ini kan ke depannya akan lebih kencang lagi, dia kan harus investasi tambahan untuk ekspansi. Jadi sudah siap-siap semua. Nah, tatkala kita mikir, kalau semua gila-gilaan berproduksi, tanahnya ada enggak untuk pabrik? Karena harga tanah di kawasan industri sudah naik 3 kali lipat. Enggak ada masalah sebetulnya tanah naik 3 kali lipat. Yang penting ada tidak, karena industri mobil butuh lahan yang luas. Kedua, produknya ini kan dijual, didistribusikan. Kalau jalannya makin tidak memadai, pelabuhannya makin tidak memadai, stuck. Jadi tidak bisa pakai metode just in time. Jadi kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu menghindari stok bahan baku dan stok barang jadi. Karena stok itu artinya uang mati. Sehingga yang terjadi sekarang adalah pemasok-pemasok ini mensuplai ke industri itu harus tepat waktu. Ini ban berjalan, bahan baku yang dibutuhkan harus pas gitu. Mungkin ada 100 komponen ya. Satu komponen terlambat datang karena macet. Nggak jadi itu barang. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.